度を糸なられるわ街のハウラガン kita sang namar dongani nuwain kabe mubaloro hantua ala dundao ausiyako molo adong nasalai dengan pasingot rahasia Cuba awa olongan di auraki Bola tunda osi ato Papus roham dia wito Dan nabar dua au niso Nau pera Hasian, acuba awal lolongan dia.